ومن يسلم فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tawanan dan harta rampasan perang. Namun barakallahu, sebelum melanjutkan, seperti biasa ya, barakallahu, kita menyinggung pelajaran sebelumnya, yakni terkait dengan syurutul jihad, syarat-syarat barakafikum pelaksanaan jihad. Ikhwani wa akhwatubillah rahimakumullah, jihad yang melakukannya memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama apa, Bu Haruk? Harus muslim. Barakallahu fikum. Maka lawan dari muslim apa? Kafir. Orang kafir tidak boleh membantu kaum muslimin untuk berperang. Kecuali satu keadaan, barakah fikum, yang di situ keadaan yang sangat mendesak sehingga membolehkan barakah fikum kaum muslimin meminta bantuan barakah fikum pada orang kafir yang padanya ada perjanjian damai, seperti dulu yang dilakukan oleh Arab Saudi barakallahu fikum, meminta bantuan kepada sebagian orang-orang kafir barakallahu fikum untuk menghadapi Irak. Namun alhamdulillah sekarang tidak butuh. Kalau perlu barakallahu fikum, silahkan Arab Saudi ya barakallahu fikum menyerang Amerika. Barakallahu fikum, dan Amerika tidak akan mampu menyerang barakallahu fikum tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua. Apa Mas Ilmi? Ikut enggak Anda? Apa itu? Ya itu ikhlas. Ini orangnya. Apa? Nah itu nanti urut apa? Harus balik. Harus balik. Barakalikum. Umur balik itu minimal 15 tahun. Minimalnya 15 tahun. Barakalikum. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas pernah minta izin untuk berperang tatkala itu umur 14 tahun. Maka Nabi tidak mengizinkan. Bukan berarti kalau ikut perang tidak boleh. Boleh, tapi tidak wajib. Ya, belum balik itu tidak wajib. Barakallahu. Yang berikutnya Pak Wahyu. Apa? Setelah balik. Ya. Merdeka bukan budak. Nah, itu yang nanti sebelumnya. Fisik itu nanti berakal. Nah, yang ketiga berakal. Ya, orang gila tidak boleh diajak berperang. Ya, nanti nembaknya sembarangan, dikira sudah menang padahal temannya sendiri yang ditembak. Barakallahu. Yang keempat, iman. Itu nanti itu laki-laki az-zukuriyah, laki-laki. Adapun wanita barakalikum tidak wajib. Ya. Kehadiran para wanita, misalkan barakalikum menyaksikan perang, itu hanya membawa obat-obatan barakalikum, ya, memberikan semangat pada suami. Kalau memang barakalikum waktunya atau jaraknya tidak jauh, bukan dalam jarak tempuh safar. Yang berikutnya apa Ustazina? Merdeka, al-hurriyah. Merdeka. Budak walaupun dia muslim, berakal, laki-laki tidak wajib berperang. Kenapa tidak wajib berperang? Pak Wan, Abu Yoga. Budak tidak wajib berperang. Kenapa? Karena milik tuannya. Ya, barakallahu. Jangan kemudian kalau gitu enak jadi budak ya. Ya, awet enggak cepat mati. Loh. Kata siapa? Ya. Yang namanya kematian barakallahu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak itu tidak enak. Barakallahu ya. Yang berikutnya apa Mas Fabri? Mampu harta dan fisik. Hartanya mampu. Hartanya mampu ini dari sisi apa? Nah, pertama mampu dari sisi harta, barakalikum bekal untuk berjihad ada. Mau perang barakalikum, ya. Presiden kita barakalikum menganjurkan, memerintahkan untuk berangkat ke Halibu. Halibu itu Aleppo. Maka yang kaya barakalikum, yang bisa barakalikum memiliki harta untuk kesana, maka wajib. Yang tidak punya uang barakalikum, ya harus jual gorengan dulu bertonton baru bisa, ya. Misalkan barakalikum, maka dia dikatakan tidak mampu, maka gugur. Atau dia mampu, untuk melakukan perjalanan ke sana, tapi dia tidak mampu untuk meninggalkan barakabikum ma'isyah, ya barakabikum, maka gugur, tidak mampu meninggalkan ya penghidupan untuk keluarga dan anaknya, maka gugur. Atau mampu dua-duanya, namun badannya tidak mampu. Barakahukum, ngangkat senjata tidak mampu. Barakahukum, maka gugur, stroke. Konglomerat, tapi stroke. Ya, barakahukum. Yang berikutnya, apa maksudnya? Dapat izin dari orang tua. Itu lain lagi. Ya, termasuk itu sebenarnya. Tapi lain lagi. Apa Pak Sofian? Barakafikum. Selamat dari penyakit dan madorot. Ya. Sakit gigi. Berat sakitnya. Perang. Waduh. Ya, perang megang giginya terus. Ya. Temannya udah maju. Dia masih. Barakahukum, megang giginya terus. Atau barakahukum, dia sakit yang membuat dia tidak mampu untuk berperang. Ya, buta. Ya. Atau ada madarat di situ. Apa madarat yang sudah kita sampaikan? Juga. Orang, dia belum boleh perang. Karena nanti kalau dia berangkat perang, ada madarat di situ. Apa yang pernah kita sampaikan? Contohnya, lupa, warahmatullahi Mas Ferry, Masya Allah, Ali hadir antum kemarinnya, hadir, iya hadir, hah? Nggak ingat maksudnya, Masya Allah, Abu Farouk ingat? Buta. Itu termasuk anu karena sakit. Ya, madorot bisa, tapi bukan itu yang anu. Itu masih dikatakan amrot karena sakit. Ya memang ada madorotnya juga. Ada yang ingat? Apa? Nah, seorang ulama satu-satunya barakahukum dia tidak bisa diganti posisinya oleh ulama yang lain. Barakahukum. Ya. Masya Allah. Jadi yang namanya jihad barakahukum ya, untuk orang yang berangkat perang itu harus dilihat ya persyaratannya. Adapun persyaratan yang lain adalah apabila itu adalah fardu kifayah, maka harus izin dengan orang tuanya. Kalau itu fardu ain, maka tidak ada izin. Barakafikum, madarat yang lain juga adalah karena hutang. Ya, orang yang menghutangi tidak mengizinkan. Karena apa? Ini keadaannya fardu kifayah perangnya. Ya. Mungkin dia sedang menebus. Dia punya hutang, harus menebus bekerja. Ya. Terus ada perang, ternyata fardu kifayah. Yang menghutangi ini tidak mengizinkan pihak yang berhutang untuk perang. Karena harus lunas dulu. Kalau fardu kifayah, barakafikum, maka harus barakafikum, ada izin dari orang yang menghutang. Barakafikum. Baik. Sekarang kita masuk pada yang berikutnya, barakatuhum. Qala ashabu fiqhil miyasar hafizahumullahu ta'ala. Al-babu thani, bab yang kedua. Fil usra wal ghanaim wa fihi masail. Terkait dengan tawanan perang, harta rampasan atau rampasan perang barakahukum, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. hukmu usrul kufar, hukum apa hukumnya menawan ya orang kafir ya, barakah hukum. Ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kemudian orang kafir barakah hukum ya ditawan sebagiannya oleh kaum muslimin. Maka apa hukumnya? Zahaba aktsaru anil ilmi wa huwa sahih. Anna usral kuffar minar rijal amruhum ilal iman. Mayoritas para ulama berpendapat, dan ini yang benar, bahwasanya tawanan orang kafir dari kalangan laki-laki, ini kita berbicara laki-laki, maka perkaranya, keputusannya dikembalikan kepada ya panglima perang atau penguasa ketika itu. Seperti apa keputusannya? Keputusannya berapa hukum? Fayukhayyaru fihim bima fihi maslahah al-islami wal-muslimin. Maka pada tawanan perang berapa hukum? Ada pilihan sesuai dengan apa yang bisa mewujudkan maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Bainal qatli, pilihan pertama, dia itu langsung dibunuh. Gak ada ditawan-tawan, langsung dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istisqa, al-istirqaq, memperbudak, dijadikan sebagai budak. Yang ketiga, wal manni bi ghairi aud, dibebaskan dengan tanpa tebusan. Udah bebas tanpa tebusan. Yang ketiga, wal fida imma bimalin au manfaatin au asirin muslim. Yang keempat, barakallahu fikum, tawanan tadi tidak dibunuh, tidak diperbudak, tidak langsung dibebaskan, tapi dia sebagai fida, sebagai tebusan, ditebus. Dia boleh bebas namun harus ditebus, barakallahu fikum. Ditebusnya dengan apa? Dengan harta. Kalau dia ingin bebas, ada keluarga dari orang kafir menginginkan bebasnya, saudaranya yang ditawan, maka harus ditebus. Barakallahu. Au manfaat, atau dengan manfaat tebusannya. Seperti barakallahu, misalkan di negeri kaum muslimin, dan ini terjadi. Banyak yang tidak bisa baca tulis. Maka dia dipekerjakan sebagai orang yang mengajari anak-anak kaum muslimin untuk barakafikum baca dan menulis. Barakafikum. Au asirin muslim, atau tebusan sebagai tuker, menukar tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh pihak musuh dengan ya orang kafir ini yang ditawan, ditukar. Barakahukum. Jadi ini barakahukum sesuai dengan kemaslahatan ya Islam dan kaum muslimin ya, yang keputusannya ada di tangan penguasa atau panglima perang. Oh, panglima perang bilang bunuh, bunuh. Diperbudak, diperbudak. Bebas tanpa tebusan, bebas. Atau sebagai tebusan, baik dengan harta, dengan diambil jasanya, atau dengan barakafikum tukar tawanan perang. Nah, jadi sambil dihafal ya, siapa tahu Allah takdirkan antum yang ada di sini jadi panglima perang, dan amin, masya Allah. Ya, perangnya melawan orang kafir. Barakafikum. Dengan barakafikum, ya, bendera dari penguasa. Ini yang laki-laki. Amman nisa wasibyan. Adapun para wanita dan anak-anak. Fa innahum yustarquna bimujarradis sabi. Maka para wanita dan anak-anak, mereka itu berkahikum diperbudak, dijadikan budak semata-mata sebagai tawanan. Ya? Dijadikan budak sebagai tawanan, bukan untuk dibunuh, kecuali wanita tadi memang dedengkotnya orang kafir. Ya? Atau keadaan dia sangat mempengaruhi barakahikum pasukan orang kafir, maka dia boleh dibunuh. Ya, jadi barakahikum untuk wanita dan anak-anak, dia tidak dibunuh, dia dijadikan budak namun sebagai tawanan barakahikum, bukan sebagai tidak. Ya, sebagai tebusan barakatun. Wa yasiruna fa jumlatul mal. Maka para wanita ini dan anak-anak dari kalangan orang-orang kafir atau musyrik yang ditawan, yang dijadikan budak, maka mereka itu seakan-akan barakatun seperti harta. Ya, harta rampasan. Yugamuna inal ghanimah, yang dikumpulkan bersama ghanimah yang ada. Jadi barakafikum ketika perang kok ada ghanimah? Ghanimahnya ini barakafikum ada perempuan-perempuan, maka dia masuk ghanimah. Barakafikum. Wala yukhayyaru fihimul imam, maka seorang imam penguasa atau panglima perang tidak diberi pilihan. Oh, saya jadikan tebusan, tidak. Ya, untuk anak-anak dan wanita barakafikum hanya dijadikan budak tawanan. Wala yajuzu qatluhum, tidak boleh membunuh mereka kecuali yang tadi, ya, dikecualikan. Barakafikum. Linahyihi alaih salatu wassalam an dzalik, tidak boleh membunuh mereka para wanita dan anak-anak dikarenakan Nabi barakafikum ya melarang hal itu. Barakafikum. Wad dalil alal qatli. Sekarang dalil tawanan boleh dibunuh. Qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat kelima. Faqatulul musyrikin haitsu wajadtumuhu. Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemui. Yang dimaksud di sini barakafikum ketika ya mereka itu sudah layak untuk dibunuh, maka harus dibunuh, walaupun menjadi kawanan harus dibunuh. Bukan kemudian ada orang musyrik ya, orang-orang Cina di sini bunuhi ya, orang Konghucu kelenteng dibunuhi ya, tidak sembarangan barakafikum. Ini dalam keadaan berperang. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Surat Al-Anfal ayat ke-67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asro hatta yuskhina fil ard. Barakallahu. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi untuk menjadikan orang kafir sebagai tawanan sampai perang tersebut selesai. Ya, sampai barakallahu fikum perang ya menjadi pecah dan selesai di muka bumi. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang kafir yang harus dibunuh, ya, tidak ada ampun, ya, sesuai dengan keadaan, maka harus dibunuh. Tidak boleh barakallahu fikum untuk kemudian dijadikan sebagai tawanan perang. Fa akhbarahu subhanahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan anna qatlal musyrikin yauma badrin kana aula min asrihim wa hidaihim. Maka dalam ayat ini surat Al-Anfal ayat ke-67 Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya barakahikum membunuh orang-orang musyrik pada saat perang Badar itu lebih baik daripada menawan mereka barakahikum atau menjadikan mereka sebagai tebusan. Kenapa barakahikum? Karena di saat perang Badar barakahikum itu adalah awal-awal perang kaum muslimin. Dan disitulah barakah fikum banyak orang-orang kafir musyrikin Quraisy ketika itu barakah fikum dan juga sekutunya ya yang sangat memusuhi Islam dan tokoh-tokohnya banyak di situ sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar mereka itu dibunuh barakah fikum. Jadi ya di antara azab umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang kafir itu adalah dengan perang dengan pedang ya melalui tangan Nabi dan para sahabatnya. Kalau Nabi Nuh barakatikum dengan banjir tsunami. Kaum Samud barakatikum ya dengan suara yang mengguntur. Kaum Ad petir ya dan banyak lagi, bukan dengan perang. Karena memang para nabi ketika itu barakah fikum sebelum nabi kita ya sedikit pengikutnya. Walaupun banyak ternyata mereka itu barakah fikum banyak yang pengecut. Seperti pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ya, banyak yang pengecut. Ya, Bani Israil barakah fikum. Wa li hadithi Anas dan berdasarkan hadis Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mughaffar falamma naja'ahu ja'a rajulun faqala inna bana khattal muta'alliqun bi astaril ka'bah faqala uqtuluh wa qatala alaihi salatu wassalam rijala bani Quraidah. Dan berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwasanya saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika masuk barakah fikum ke Makkah pada tahun Makkah ditaklukkan ya barakah fikum untuk menghancurkan orang-orang kafir yang ketika itu pemimpinnya adalah Al-Mughaffar. Barakallahu. Maka tatkala ya ada seseorang yang menawannya barakallahu fikum dia mengatakan sesungguhnya Ibnu Khattal dia sedang bergelantungan di tali-tali Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, uktuluh, bunuhlah dia. Barakallahu. Wa qatala, dan Nabi juga membunuh beberapa laki-laki dari Bani Quraidah. Ini menunjukkan barakallahu, terkadang yang namanya tawanan itu tidak ditawan, tidak dijadikan budak, tidak kemudian dijadikan fidak, tebusan. Namun dia langsung dibunuh sesuai keadaan. Kemudian yang berikutnya, wadzalilu alal istirqaq, dalil tawanan diperbolehkan untuk diperbudak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi qishati Bani Quraidah lamma najalu ala hukmi Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu fahakama an taqtul al muqatalah wa tusbad dzurriyah. Yani hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisahnya Bani Quraizah, orang-orang Yahudi. Tatkala barakahum, ya, kaum muslimin, ya, mengepung mereka, ya, dan mereka meminta hukumannya ini diserahkan kepada Sa'd bin Mu'ad. Orang-orang Yahudi minta agar Sa'd bin Mu'ad, barakahum, ini yang menghukumi. Maka Sa'd bin Mu'ad barakahum diizinkan oleh Nabi, ya. Maka dia memberi hukuman orang yang ikut perang, ya, dari kalangan laki-laki yang sudah balig, darbu riqab, dipenggal batang lehernya. Anak-anak yang masih kecil dibuka celananya, dipelorotin. Kalau ada rambutnya, berarti dia balik, dibunuh. Barakallahu. Kalau tidak, maka dia ditawan. Barakallahu. Maka anak-anak isba, ya, barakallahu, ditawan. Barakallahu, dijadikan sebagai budak. Kemudian yang berikutnya, wadzalilu alal manni wal hiba, qauluhu ta'ala, dan dalil tawanan perang itu dibebaskan atau dijadikan tebusan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang keempat, fa'idha laqitumul ladhina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq fa imma manna ba'du wa imma fida'a hatta tad'a alharbu awjaraha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang keempat, apabila kalian menemui orang-orang kafir, penggalah leher mereka dalam perang. Dan orang kafir ini kafir harbi, bukan sembarangan orang kafir. Barakallahu. Sampai ketika kalian telah mengalahkan mereka, wahai kaum muslimin, fasuddul wasaq, maka talinya dikencangkan. Tali apa? Tali tawanan perang dikencangkan. Tawan mereka. Fa imaman namba'du, bisa jadi, ya, kalian bebaskan tawanan tadi tanpa tebusan. Wa imma fida'a, atau bisa jadi sebagai, ya, tawanan yang harus ditebus. Baik dengan harta, dengan jasa, atau tukar tawanan. Barakallahu. Hatta tad'a al-harbu awzaraha, sampai lakukan terus-menerus sampai perang ini selesai. Barakallahu. Jadi dalam Islam yang namanya perang itu bukan, ya, ketemu, ya, diikat, ditawan, ambil hidungnya, ya, iris kupingnya, congkel matanya, dikelitikin sampai ketawa, Dibuka mulutnya, kasih bom. Ya, dalam Islam tidak ada seperti itu. Barakallahu'alaikum. Tapi apa? Fajar berikot. Kalau mau bunuh, cepat. Bunuh dengan cara yang baik. Paling cepat membunuh dengan barakallahu'alaikum dipenggal lehernya. Ya, bukan kemudian disiksa. Tidak boleh barakallahu'alaikum kecuali. Ya, ketika ada orang menyiksa. Ya, maka ketika perang dia boleh menyiksa sebagai balasan. Kan tapi para ulama yang lain mengatakan barakallahu'alaikum, kalau dia berbuat ihsan, membunuh dengan cepat, maka itu lebih baik. Barakallahu'alaikum. Misal ada seorang sebelum perang, dulu pernah didolimi, ya, oleh orang lain yang kafir, ya, diambil kupingnya. Ternyata ketika di Syam, di Aleppo, ketemu kamu ternyata, bos saya dulu itu, ya, yang kafir. Ternyata kamu di pihak Syiah sekarang, perang. Nah, ketika udah jadi tawanan, boleh, ya. Gak pakai minta maaf lagi, langsung aja diambil kupingnya. Barakallahu'alaikum, dan ini terjadi pada sebagian sahabat. Barakallahu'alaikum. Nah, dan dalam sepanjang sejarah, tidak ada, ya, fikih perang, peraturan perang yang paling manusiawi dibandingkan agama Islam. Selain agama Islam tidak ada yang manusiawi. Barakallahu'alaikum. Sampai-sampai Nabi barakallahu'alaikum ketika melihat ada wanita yang terbunuh, anak-anak terbunuh, marah kepada para sahabat bahwasanya wanita, anak-anak tidak boleh dibunuh. Barakallahu'alaikum. Beliau marah. Jangankan itu barakallahu'alaikum. Orang kafir mengucapkan la ilaha illallah. Entah dia takut karena dibunuh atau memang karena mau masuk Islam. Tetap dia bunuh. Dikhawatirkan pura-pura, maka Nabi tetap marah. Apakah kamu bisa melihat isi hatinya? Apakah kamu bisa melihat dia itu ikhlas atau tidak? Nabi marah. Menunjukkan barakallahu'alaikum orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Maka ISIS, ya, membunuh orang-orang yang beriman, ya, mau membunuh Allahu Akbar, yang dibunuh Allahu Akbar, ya, barakallahu'alaikum. Maka ini merupakan perbuatan, ya, di luar Islam. Dan tidak ada ajaran Islam seperti itu. Wa yambawi lil imam ayyaf alal aslaha lil muslimin min hadhal min hadhil khisal. Dan sudah selayaknya bagi seorang imam, penguasa, atau panglima perang, untuk melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin dari perangai-perangai yang ada seperti ini. Ketika dapat, ya, tawanan perang, baiknya gimana? Diambil, barakallahu'alaikum. Ya. Lianna lian tasrifahu lian tasrifahu li ghairi barakallahu'alaikum, dengan dia itu barakallahu'alaikum memberikan, ya, pengaturan, ya, atau ide kepada yang lainnya. Falajima ayyakuna takhyiruhu lil maslahah. Dan pilihan seorang imam, ketetapan seorang penguasa, panglima perang, ya, itu harus ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Tidak boleh kemudian, ya, harta rampasan perangnya dari kalangan wanita diambil dia semua. Ada 10, ada 20. Ya, yang lain tidak dapat. Barakallahu'alaikum. Maka di situ, ya, tidak ada kemaslahatan. Barakallahu. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Takasaymul ghanimah bainal ghanimin. Pembagian ghanimah di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Al-ghanimah. Ghanimah adalah ghanimah itu harta rampasan. Harta rampasan perang. Al-ghanimah ismun lima yu'khadhu min amwalil kafarati tahran biqital. Sebuah nama yang diambil dari harta orang-orang kafir, ya, barakah hukum yang diambil secara paksa dalam peperangan. Ala wajhi yakunu fihi i'la'u kalimatillah, kalimatillahi ta'ala. Barakah hukum. Ghanimah ini diambil, ya, dikarenakan peperangan yang ada ketika itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi, kalau ada perang, di situ bukan perang yang syar'i, tidak ada ghanimah. Misalkan ada perang saudara, muslim sama muslim. Tidak ada yang namanya ghanimah, tawanan perang tidak ada. Kenapa? Tidak merupakan perang syar'i dan padanya tidak ada kalimat Allah yang ditinggikan. Perang saudara. Barakallahu. Demikian pula kalau ada pemberontak dari kalangan kaum muslimin diperangi, maka tidak jadi tawanan. Ya, maka diminta taubat. Tidak mau taubat, dibunuh. Ini hukum Islam. Pemberontak dalam Islam dibunuh, dipenggal. Kalau tidak mau bertaubat, tidak kemudian menjadi tawanan. Barakallahu fikum. Wa tusamma aidan al-anfal jam'u nafal li'annaha ziyadatun min amwalil muslimin. Dan ghanimah nama lainnya yang dinamakan dengan Al-Anfal. Dalam Al-Quran ada surat Al-Anfal. Apa artinya? Harta rampasan perang. Nama lain ghanimah adalah Al-Anfal. Jamak dari Nafal. Disebut Al-Anfal dikarenakan sebagai tambahan barakah hukum untuk harta kaum muslimin. Tambahan pada hartanya kaum muslimin. Ditambah. Ya. Barakallahu dengan dia berperang kemudian mendapatkan ghanimah, hartanya bertambah. Maka barakallahu orang berperang itu ada dua kebaikan. Kalau dia barakallahu asya berperang kemudian masih hidup, asya kariman, maka dia hidup dalam keadaan mulia. Ini kalau ikhlas dan perangnya jihadnya ini syar'i. Kemudian kalau dia berperang mata, kemudian meninggal, mata syahidan, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau dia ikhlas dan lillahi ta'ala perangnya syar'i. Ya, jadi berperang itu ada dua kebaikan. Kalau masih hidup dia mulia. Tidak cuma mulia, mendapatkan harta rampasan perang. Kalau dia meninggal maka syahid. Kalau perangnya tidak syar'i maka bukan syahid tapi sangit. Karena bom, bunuh diri, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Islam yang namanya syariat jihad itu tidak sedikit, ya, disebut sebagai perkara yang merugikan. Barakallahu fikum. Wal aslu fi masyri'iyatiha qauluhu ta'ala. Dan hukum asal disyariatkannya untuk mengambil ghanimah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-69, Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah kalian dari harta rampasan yang kalian ambil, yang halal dan yang baik. Dikatakan halal ketika berhubung mendapatkan harta rampasan perang, itu bukan langsung diambil, ya, disaku, diambil, disembunyikan. Tapi yang namanya peperangan selesai, maka seluruh kaum muslimin berkumpul. Harta rampasan perang itu dikumpulkan baru dibagi. Nanti akan ada berhukum pembagiannya. Untuk siapa saja. Bukan kemudian, oh saya yang nemu duluan tadi. Ya. Ya, nemu. Rebutan. Tengkar sama sesama mujahidin. Tidak boleh. Halalan thayyiba. Kalau sudah halalan thayyiba, sudah dibagi. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan syariat, maka boleh dimakan. Kalau tidak halalan thayyiba, karena mencuri atau yang lainnya, barakafikum, maka itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah tentang ghanimah yang ada. Jangan curang, mencuri, ya, kemudian menyembunyikan, tidak jujur. Ya, barakahukum. Atau dia egois. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qad ahallallahu al-maghanima al-ghanaima li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam dunal umam as-sabiqah. Qala alaihi salatu wasalam wa uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Dan sungguh Allah menghalalkan ghanimah untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan umat-umat sebelum beliau. Harta rampasan perang, ya, sebelum umat Nabi Muhammad itu haram untuk diambil. Lalu bagaimana kalau mereka berperang, dikumpulkan, dikumpulkan. Maka menunggu ada api yang menyambar dari langit, kemudian hilang. Kalau ternyata barakafikum, ketika mereka berperang bersama nabinya, orang-orang soleh, panglimanya, apinya belum turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menunjukkan ada yang gosok, ada yang mencuri. Dan itu pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Maka ketika ada yang mencuri, api belum disambar, berarti Allah tidak ridho. Maka panglima perang memanggil seluruh, ya, komandan kompinya atau komandan batalionnya, panggil. Diminta salaman satu persatu. Kalau tangannya lengket, berarti ada anak buahnya. Entah dia atau anak buahnya yang mencuri. Harus dikembalikan. Maka barakafikum, pernah terjadi kalangan Bani Israel, salaman kok lengket. Padahal tidak pakai alteko. Lengket, berarti ada anak buahnya yang mencuri atau menyembunyikan. Maka harus dikembalikan. Ketika sudah dikembalikan, tidak ada yang disembunyikan, barakafikum, maka disambar api dari langit, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram untuk mereka. Adapun untuk umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menjadi halal. Boleh. Yang mau mengambil perempuan-perempuan Korea silahkan. Yang mau mengambil perempuan-perempuan negro silahkan. Yang mau mengambil barakafikum mobil Lamborghini, silahkan. Ya, ini setelah, ya, dikumpulkan dan dibagikan oleh panglima perang kaum muslimin. Dalilnya adalah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 521. Wa uhillat li al-ghanaim walam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku harta rampasan perang tersebut. Jadi harta rampasan perang barakallahu'alaikum itu hanya dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai hari kiamat, adapun sebelum umat beliau haram untuk diambil. Wa tasmunul ghanaim al-amwal al-manqulah wal usra wal ard. Ghanimah, harta rampasan perang itu mencakup harta yang bisa dipungut, baik itu orang, ya, tawanan, atau yang bisa dipungut. Yang kedua, al-usra. Nah, yang pertama ini yang bisa dipungut, barakafikum, yang bukan orang. Yang kedua, al-usra, tawanan perang. Baik laki-laki maupun wanita, maupun anak-anak. Yang ketiga, berupa tanah. Entah mau dikapling, ya, barakafikum. Ya, jadi ada tiga harta rampasan perang. Ya, harta yang bisa diambil, dipungut. Ya. Kemudian harta rampasan perang barakallahu'alaikum berupa tawanan, yakni orang. Yang ketiga berupa tanah. Tanah di sini masuk padanya rumah. Tambak bagaimana? Masuk tambak. Barakallahu'alaikum. Baik. Adapun untuk berikutnya insyaallah akan kita sampaikan terkait dengan, ya, ketika orang kaum muslimin mendapatkan ghanimah, dibagi berapa ghanimahnya dan untuk siapa? Apakah semuanya untuk barakafikum, ya, Allah dan Rasulnya, atau untuk panglima perang tok, ya, yang duduk-duduk di rumah mungkin, ya. Wallahu ta'ala, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan sekitar 10 menit, kemudian kita berencana untuk menjenguk Pak Sunjono, ya, di rumah sakit. Ya, beliau sakit mah, mahnya parah sehingga muntah darah 3 kali, sempat muntah darah 3 kali. Barakatuhum, nanti yang mau menjenguk, maka bisa berangkat bersama-sama di sini, insya Allah, sholat maghrib di RSUD, kemudian langsung pulang. Wallahu ta'ala sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu barakatuh. Sayyid barakatuh.